Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam kita dapat mengarungi kenikmatan keduanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat 123, yaitu penutup dari surah Hud ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah kembali segala urusan, maka sembahlah Dia dan bertawakal kepadanya, dan sekali-sekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi menekankan agar umat Islam selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan dengan bentuk lillahi ma fis samawati wal ard. Lam menunjukkan kepemilikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak hanya yang nampak, akan tetapi yang tidak nampak juga ada milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama, fa'budhu. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntut kita untuk melakukan ibadah salat. Salatlah kita dengan 5 waktu. Tidak pun bisa berjamaah, atau lebih afdalnya kita berjamaah di masjid, lakukanlah dengan sendirian. Yang penting jangan kita meninggalkan ibadah salat itu sendiri. Kemudian, dalam meraungi kehidupan kita ini, banyak di sana sini cobaan yang Allah berikan kepada umat Islam dan kepada manusia semuanya. Maka hendaklah kita kembalikan semua urusan kepada Allah dengan syarat menyerahkan diri kita setelah adanya usaha. Alangkah hinanya seorang hamba dia itu berdoa tanpa ada usaha. Usaha dibarengin dengan doa, itulah bentuk daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-sekali Tuhanmu tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah buta. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Lebih luas lagi pembahasan dari akhir surah Hud ini akan dilantunkan oleh Ustaz Fajrul Haq. Kami silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk menambahkan keterangan dari ayat ini, para hadirin yang mendengarkan dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, ketika Allah berfirman walillahi ghaibus samawati wal ard, itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang gaib. Tentang hal yang gaib di sini mungkin akan saya jelaskan dengan contoh, bagaimana contoh yang dibikinkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Contohnya dalam surah Ar-Rum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun. Mendengar ini, salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini hal ini. Maka tidak meyakini dalam arti kata kapan pastinya akan terjadi, karena gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang merahasiakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan semuanya perkataan ini sudah terbukti. Allah menjelaskan bahwasanya kemenangan setelah didapatkan oleh umat Islam, maka setelah itu kemenangan diperoleh oleh bangsa Romawi setelah beberapa tahun. Karena itulah yang dimaksud dengan bid'ah atau kata-kata mamin ba'di ghalabihim sayaghlibun, di sini diartikan bahwasanya dimulai hitungan dari 3 sampai 9 tahun. Maka milik Allah, tidak ada yang bisa meramal hal tersebut. Itulah. Maka dalam ayat lain juga Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah lebih mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang gaib itu, illa manirtada min rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat fenomena zaman sekarang ini, yaitu banyak sekali paranormal untuk menerawang masa yang akan datang. Penerawangan orang itu jelas tidak atas restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bermain dengan syaitan, karena syaitan adalah sangat suka dengan orang-orang yang pergi peramal untuk meramalkan bagaimana nasibnya akan datang. Padahal Allah sudah menegaskan dalam ayat ini, walillahi ghaibus samawati wal ard, tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengetahui hal yang gaib itu kecuali yang diridhai Allah, itu pun dari para utusan ataupun rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada kata kuncinya sini. Kalau sudah begitu, maka kita sebagai umat Islam jangan pernah lagi untuk menanyakan masa depan itu. Karena kalau kita menanyakan masa depan itu kitalah sendiri yang mengukirnya. Kita sendirilah yang berbuat. Dalam arti kata, perbuatan kita itu apakah diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah, tergantung ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan wa ilaihi yurja'ul amru kullahu, artinya di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikembalikan segala urusan. Allah tidak berkata kepadanya kembali segala sesuatu, karena Allah menentukan qadar bagi setiap makhluknya. Jadi kepadanya lah dikembalikan, bukan kembali kepadanya kembali, tapi kepadanya dikembalikan urusan-urusan tersebut. Bahasa terjemahan dari wa ilaihi yurja'ul amru kullahu bukan artinya kepadanya kembali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kadar bagi setiap makhluk. Maka untuk itulah kita, apa yang kita perbuat mestinya selalulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Allah memiliki hal yang gaib yang pasti, hanya Allah lah yang tahu. Maka mintalah kepadanya, jangan minta kepada siapa-siapa, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berarti kita beriman kepada Allah, berarti kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melangkah pada langkah yang salah di dalam hidup ini. Apabila seseorang berkecimpung dengan setan, maka dia tidak akan pernah kembali, karena setan paling suka orang-orang yang berkecimpung dengannya melalui peramal-peramal. melalui paranormal dan lain sejenisnya yang tidak kembali semua urusan itu ke tidak dikembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah mengatakan fa'budhu. Fa'budhu di sini artinya beribadahlah kepada Allah. Mengabdilah kepada Allah. Tentu pengabdian kita sesuai dengan salat, apa yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai pada puncaknya itu, berarti kita digolongkan juga wa tawakkal alaihi, berarti kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa harus begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita perbuat. Mungkin begitu Ustaz Sapian. Iya, menarik sekali dari paparan Ustaz Fajrul ini bahwasannya dalam kehidupan kita tidak terlepaslah dengan makna manusia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta. Maka ada yang ketika manusia ilustrasi dengan bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ditanya limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar, ketika ditanyakan kepada seseorang kepunyaan siapa kerajaan hari ini, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Di sini mengartikan bahwasannya manusia itu tidak ada berarti apa-apa kecuali dia beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah hal yang terakhir dilakukan seseorang setelah adanya usaha dan doa ikhtiar mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita adalah bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang terbaik bagi diri kita dan menumbuhkan nilai-nilai keimanan agar kita saling umat Islam satu dengan yang lainnya, mempererat tali silaturahim. Dengan paparan kita ini dapat kita simpulkan bahwasannya Allah memiliki kerajaan, Allah memiliki hal-hal yang gaib yang gak nampak, Allah memiliki, ada yang di langit dan di bumi hanya milik Allah. Mari kita kembalikan semua kepada Allah dengan syarat adalah beribadah terus, kemudian jangan lengah kita dengan godaan setan, berpasrah diri setelah kita adanya usaha dan doa. Mohon maaf atas segala kekhilafan apa yang telah kami sampaikan, moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar didampingi dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.